Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28. Dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-10 ya, dari surah Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Nah, silakan dibaca. Adi ya. Adi. Nah, maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman najwa minasy syaithani liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari syaitan agar orang-orang beriman bersedih. Dan tidaklah akan mendatangkan mudarat bagi mereka sesuatu pun kecuali dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian hendaklah orang-orang mukminin itu berserah diri, bertawakal. Innama harfu hasr. Ya, ada tuh hasrin. Ada tul hasrin. An-najwa mubtada minas syayatin jar majrur. Ini jar majrur sebagai khabarnya ya. Jar majrur sebagai khabar. Liyasjuna lamukai. Yahzuna fi'lun mudore. Alladzina isim mausul amanu fi'lun madhi alwawu sebagai fa'il, alwawu harfu atof laisa fi'l madhi nakis bidorihim bidori jar majrur him adalah mudhof ilai syai'an syai'an khabarnya laisa khabar laisa ya illa istisna bi'id jar majrur Allahi lafzu jalalah sebagai mudhof ilai alwawu harfu atfin alawahi jar majrur fa fal ya tawakkal alfa harus jawab ya. Iya, boleh. Harus jawab alamu lamu amr ya tawakkal fi'lu amr al mukminun. Tawakkal itu fi'il mudhari majzumun bila mil amri gitu. Oh ya, al ya tawakkal fi'lu mudhari bila mul lam majzumun bila mil amr. Majzumun bila mun lamun amr al mukminun o fa'il. Akhirnya innama tahad dusu khafifun bi ismi khubyatan. Innama tahad dusu khubyatan bil ismi. Innama tahaddutsu khufyatan bi izni wal adwal udwani min waswasis saya syaiton. Min waswasatis syaitoni. Min waswasatis syaitoni. Oh, min waswasatis syaitoni. Wa huwa muzayyinu laha. Wal hamilu alaiha liyudkhilal huzna ala ku liyud hilal huzna alal ku ala kulubil mu'minina walaysa dalika bimu'adzil mu'minina syai'an bimu'adzil mu'minina syai'an illa bimasyiatillahi ta'ala wa iradatihi wa alawahi wahdahu falyuwafidu dul mu'minu nabihi jami'a umurihim. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu, pembicaraan rahasia tentang ismi dosa dan permusuhan itu adalah bisikan syaitan. Dan dia dan syaitan itu membuat indah baginya dan memasukkan di dalam hati orang-orang mukmin, dan tidaklah itu membuat mudarat bagi orang mukmin sedikit pun, kecuali dengan izin dan kehendak Allah, dan hanya kepada Allah semata-lah hendaklah orang-orang mukmin itu menyerahkan diri untuk menyerahkan seluruh urusan mereka. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum sa. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu berasal dari bisikan syaitan agar membuat sedih orang-orang yang beriman, dan tidaklah ya usaha syaitan itu bisa memberikan mudarat kepada mereka sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya pembicaraan rahasia yang biasa dilakukan oleh Yahudi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membicarakan kejahatan, ya permusuhan dan pembangkangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejatinya berasal dari godaan dan bisikan syaitan. Yang mana tujuannya adalah untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Karena orang Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seringkali menjengkelkan, ya membuat jengkel kaum muslimin dengan tindak tanduk mereka, ya. Namun Allah mengingatkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan mudarat sedikit pun ya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang terjadi di muka bumi ini, mau dia yang merupakan kebaikan untuk kita maupun yang keburukan untuk kita, itu semuanya adalah ketetapan, kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim wajib menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan harapan kita kepada manusia. Selanjutnya, Bu Aam, silakan Bu Aam. Ya, Ustaz. ayat 10 11 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian bangunlah, berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Ya harfun nida, ayu munada, ha mudofun ilai. Alladzina badal dari ayu, amanu, fi'il madhi, awau fa'il, idha, dharab syartiyah qila fi'il madhi mabniun lil majhul lakum jar wa majrur tafassahu fil amr aw fa'il fil majalisi jaru wal majrur alfa'u harfu jawab syartin afsahu fi'il amr yafsahi al-waw fa'il yafsahi fi'il mudhari Allah sebagai fa'il. Fi'il mudharinya majzum ya. Fi'il mudhari ya majzum. Karena dia sebagai jawab syarat. Yang mana afsahu ya? Ya kan ifsahu berapa lama kalian? Ifsahu ya. Allah kan itu kan namanya jawab syarat. Kalau kalian berlapang-lapang, Allah akan melapangkan kalian gitu. Ya ifsahu yafsahillahu lakum lakum jaru wa majrur al-wawu harfu afin idha dharab syartiyah kila fi'il madhi majhul illa syuju fi'il amr apa majzum fa'ilnya al-wawu al-fa'u harfu jawabu syartin yang syuzu syuzu itu fi'il amr lagi yarfa'i fi'il mudhari majzum Allahu fa'ilnya alladzina sebagai apa ya? Maf'ul bi amanu fi'al madhi al-wawu sebagai fa'il minkum jaru wa majrur. Walladhi al-wawu harfu afin alladhi ma'fuf ala alladhi utu fi'il madhi majhul mabni lil majhul al-imam maf'ul ilma al-ilma maf'ulun bihi darajatin maf'ul bihi tsani wallahu al-wawu harfu 'athfin Allah mubtada bima jar wa majrur ta'lamuna fi'il mudhari wawu fa'ilun khabirun sebagai khabar. Nah, tafsirnya يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه Idza tuliba minkum ay yuwassi'u ba'dakum li ba'dil jali. Yuwassi'a ba'. Ini kan apa namanya? Adaan kan, jadinya dia masuk. An yuwassi'a ba'dakum li ba'dil majah. Ba'dukum, fa'ilnya deh. Ba'dukum? Ba'dukum kan fa'ilnya. Ba'dukum li ba'dil majalisi. Li ba'dil majalisi. Fa'awsi'u yuwassi'u Allahu 'alaykum fid dunya wal akhirati wa idza tuliba minkum ayyuhal mu'minuna an taqumu min majalisikum li amrin minal umuri allati yakunu fiha khairul lakum faqumu yarfa'illahu makanatal mu'minina mukhlishina minkum wa yarfa'u makanatan ahlal ilmi darajatin katsiratin fis sawabi wa maratibir ridwani wallahu ta'ala khabirun bi a'malikum la yakhfa 'alayhi shay'in minha wa huwa mujazikum 'alayha. Wahai orang-orang yang bersedekah kepada Allah dan Rasul. Kurang satu itu, satu baris lagi, Bu. Wafil ayati tanwihi bimakanatil ulama'i wa fadlihim wa rufi'a darajatihim. Waraf'i kan matupnya ke... Waraf'i darajatihim. Wahai orang-orang. Afan, ini matupnya ke tanwiyah ya? Ini waraf'u deh. Tanwihi. Bimakanat. Fil ayati tanwihun. Bimakanatil ulama'i wa fadlihim. Fil ayati tanwihun. Tanwihun ya. Wafil ayati tanwihun bimakanatil ulama'i wa fadlihim waraf'u darajatihim. Waraf'u tanwihu ya. Wahai orang-orang yang bersedekah kepada Allah dan Rasulnya dan membenarkan. Benarkan. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan syariatnya, apabila diminta di antara kalian untuk meluaskan tempat duduk di antara kalian, maka luaskanlah. Niscaya Allah akan meluaskan atas kalian di dunia dan akhirat. Dan apabila diminta di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian berdiri di majelis kalian dalam satu urusan di antara urusan-urusan yang ada di dalamnya, lebih baik bagi kalian untuk berdiri. Maka Allah akan mengangkat tempat orang-orang beriman dan mukhlis, yang mukhlis di antara kalian. Dan dia akan mengangkat tempat ahli ilmu. Ini beberapa, bukan tempat, tapi kedudukan ya. Oh, kedudukan. Iya. Dan Allah akan mengangkat kedudukan ahli ilmu lebih beberapa derajat dalam pahala dan balasan. Dalam hal pahala dan balasan keriduannya. Dan Allah Ta'ala perkataan keriduan. Dan apa Ustaz? Maratib riduan itu dalam tingkatan keriduan Allah. tingkatan ya, dalam tingkatan keridhaannya. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui dengan amal-amal kalian, tidak ada yang tersembunyi baginya segala sesuatu pun darinya, dan dia maha memberi balasan kepada kalian atasnya, amal-amalnya. Dan dalam ayat ini, ada penyebutan kedudukan ulama dan keutamaannya, dan diangkat derajat mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idha qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanukum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah kalian di dalam majlis, maka berlapang-lapanglah. Niscaya Allah akan melapangkan ya urusan kalian di dunia maupun di akhirat. Dan apabila dikatakan bangunlah, maka bangunlah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini sangat populer di kalangan ahli ilmu ya. Karena ayat ini mengandung ya, atau ayat ini menunjukkan bahwasanya ahli ilmu itu memiliki derajat lebih tinggi dibanding yang lainnya. Allah memuliakan ahli ilmu beberapa derajat. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang bisa membimbing seseorang menuju jalan yang benar, ya, yang akan menerangi jalan seseorang sehingga dia bisa menempuh jalan yang benar. Sementara kejahilan merupakan kegelapan yang membuat pelakunya, yaitu orang yang jahil, ya, tidak memiliki panduan dalam menempuh jalan yang benar. Ya. Baik. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapang-lapanglah. Niscaya Allah akan melapangkan urusan kalian di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menghadiri suatu majlis, majlis apapun itu namanya, maka kita harus berlapang-lapang. Ya. Artinya menyediakan tempat untuk saudara kita yang lain. Ini makna dari berlapang-lapang. Jadi jangan menang sendiri. Ya. Misalnya tahu masjid penuh, tapi posisi duduknya itu yang ya tangannya dibentangkan, kakinya dijulurkan sehingga orang tidak bisa duduk di situ. Kalau ada di dalam suatu majelis, maka adabnya adalah berlapang-lapang. Ya. Misalnya kalau bentuknya adalah bangku dan kita tahu sebetulnya itu masih muat untuk orang lain, maka geser ya supaya orang lain yang baru datang bisa duduk di situ. Ini maksud dari berlapang-lapang itu memberikan kesempatan kepada saudara yang lain agar bisa duduk di tempat tersebut. Balasannya adalah Allah akan melapangkan ya urusan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Ya ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Islam tidak hanya soal ibadah antara hamba dengan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berbicara soal adab sesama makhluk ya. Kasih sayang sesama makhluk. Nah, dan apabila dikatakan kepada kalian berdiri, maka berdirilah. Ya. Niscaya Allah akan mengangkat ya, orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, ayat ini ayat yang agung yang menjelaskan keutamaan ahli ilmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu apa derajat. Jadi ini digandeng ya, harus punya dua sifat ini. Memiliki ilmu, ya, misalnya seperti Albert Einstein, ya, tapi tidak beriman, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan ditinggikan, karena harus punya dua sifat ini. Yang pertama harus punya iman dulu, setelah itu baru punya ilmu. Dari sini menunjukkan bahwasannya kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah ahli ilmu ya, karena orang memiliki ilmu maka dia bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dia bisa mengetahui rukun-rukun dari suatu ibadah. Dia juga tahu pembatal-pembatal suatu ibadah. Sementara orang yang jahil, ya orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia tidak punya pegangan, ya dia tidak punya standar yang bisa memberitahunya mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, ya dan mana yang mendatangkan pahala dan mana yang mendatangkan dosa, mana yang rukun dari suatu ibadah, mana yang sunnah, mana yang membatalkan suatu ibadah. Orang jahil tidak punya kemampuan seperti ini. Makanya ya kalau kita merasa bahwasanya diri kita masih jahil, kita harus terus-menerus belajar dalam rangka menghilangkan kebodohan ya. Karena banyak sekali ya ayat dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya ahli ilmu itu punya keutamaan, seperti dalam hadis yang sangat populer, man saka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Kemudian dalam sebuah hadis atau kama qala Rasulullah SAW ya, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Utamaan ya orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Maksudnya dari sisi cahayanya. Di malam hari, ya meskipun banyak bintang di langit, maka yang paling bersinar terang adalah bulan. Ya. Ini menunjukkan ya orang yang ahli ilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, yang tidak punya ilmu. Tapi kalau ada berkumpul dalam diri seseorang ahli ilmu dan juga ahli ibadah, Masya Allah, maka tidak akan ada yang menandinginya. Tentu ini dia telah menggabungkan ya dua kebaikan. Tapi kalau misalnya ada dua orang, yang satu ahli ilmu, yang satu adalah ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, maka yang ahli ilmu lebih utama. Kenapa? Karena ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu bisa jadi dia mudah tergelincir dalam kesalahan. Dan dia tidak tahu ya mana yang utama, mana yang biasa. Mana yang sunnahnya ghairu mu'akkad dan mana yang sunnahnya mu'akkad. Ya. Sementara ahli ilmu itu dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa mengetahui kapan dia harus beribadah dengan tekun. Ya. Kapan dia harus biasa-biasa saja. Dia tahu karena dia punya ilmunya. Seperti misalnya, ya, seorang ahli ilmu itu tahu betul ya, keutamaan sholat sunnah rawatib. Ya. Dan dia tahu mana yang mu'akkad dan mana yang ghairu mu'akkad. Kemudian seorang ahli ilmu itu tahu ya apa namanya bahwasanya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan. Maka dia pun ya mengencangkan tali pinggangnya, mengencangkan sarungnya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Sementara sering kita lihat di masyarakat kita ya. Di masyarakat kita ya, orang yang ahli ibadah ya. Tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak mengisi hari-harinya dengan memperbanyak ibadah. Ya, padahal kalau dia memiliki ilmu, maka dia akan berusaha untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan sebaik mungkin. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya ahli ilmu itu memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ahli ilmu itu memiliki cahaya yang tidak hanya menerangi dirinya, tapi juga bisa menerangi orang-orang di sekitarnya. Karena dengan ilmu yang dimiliki, nah dia bisa membimbing, ya, memberitahu, menasihati orang-orang di sekitarnya menuju jalan yang benar. Nah, Baik, kita lanjutkan. Silakan dibaca. Boleh ini ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan pembicaraan dengan Rasul, maka kedepankan sedekah sebelum pertemuan kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci, lebih bersih. Apabila kalian tidak menemukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya harfun nida, ayu, munada, ha harfu tanbih, alladzina badal dari ayu. Amanu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, idza dzarfiyah syartiyah, najaitum fi'il madhi, tum sebagai fa'il, ar-rasula maf'ul bih. Alfa'u harfu atfin, qaddimu fi'il amr. Baina dzaraf yaday mudhaf ilaih, najwa mudhaf ilaih, kum mudhaf ilaih. Shadaqatan maf'ul bih dari faqaddimu. Dzalika isim isyarah sebagai mubtada, khairun khobar. Lakum jar majrur, alwaw harfu atfin, atharu ma'tuf ke khairun. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, lam harfu jazm, tajidu fi'il mudhari majzum bilam, alwaw sebagai fa'il. Alfa'u harfu atfin, inna harfu tawkid wa nasbin, Allah lafzul jalalah isim inna, ghafurun khobar inna, rahimun khobar inna. Ya ayyuhal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi idza aradtum an tukallimu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sirran bainakum wa bainahu faqaddimu qabla dzalika shadaqatin li ahli alhajati faqaddimu qabla dzalika shadaqatan maqbul bi ya. Faqaddimu qabla dzalika shadaqatan li ahli alhajati. Dzalika khairul lakum lima fihi minas sawabi wa azka liqulubikum minal ini apa sih Ustaz? Minal ma'asimi. Minal ma'asimi. Oh, minal ma'a. Minal ma'asimi. Fa in lam tajidu ma tatasaddaquna bihi fala haraja 'alaikum. Fa innallaha ghafurun li'ibadihi al-mu'minina rahimun bihim. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, bila kalian hendak berbicara dengan Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahasia antara kamu dan antara Rasul, maka utamakanlah sedekah sebelum pertemuan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Yang demikian lebih baik bagi kalian karena mengandung pahala dan lebih suci untuk hati kalian dari dosa ya. Dan apabila kalian tidak menemukan sesuatu yang bisa disedekahkan, maka tidak ada dosa bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada hambanya yang beriman dan Maha Penyayang kepada mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Maafik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Asfaqtum afun. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak ya berbicara secara rahasia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian mempersembahkan di antara, atau maksudnya sebelum ya, sebelum pembicaraan rahasia kalian, kalian mempersembahkan sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Karena sedekah itu lebih baik bagi kalian dan lebih mensucikan hati kalian. Maka jika kalian tidak mendapati, ya, maksudnya tidak punya kemampuan untuk sedekah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Jadi di antara hal yang dianjurkan sebelum ya para sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bersedekah sebelum bertemu Rasul, ya. Yang demikian itu agar ya hati mereka lebih suci, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ya orang yang spesial, ya, bukan orang sembarangan. Maka sebaiknya kita mensucikan ya hati kita sebelum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya kepada para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu menghapuskan dosa-dosa. Bahwasanya ya sedekah itu menghapuskan dosa-dosa dan membersihkan hati dari semua bentuk dosa. Ya. Jadi di antara amalan yang utama dalam Islam adalah sedekah, ya. Karena sedekah itu bisa mensucikan harta dan bisa mensucikan jiwa. Ya. Karena betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi karena ada penyakit dalam hatinya, maka dia tidak mau sedikit pun mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Padahal dalam setiap harta kita ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ayat ini ditutup dengan ya jika kalian tidak mendapati atau tidak mampu melaksanakan sedekah tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk bersedekah sebelum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah wajib, ya hukumnya hanyalah anjuran atau sunnah. Karena ditinggalkan tidak berdosa. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, ya. Nah. Baik, lanjut. Pak Nur Rahim, silakan. Nah, Ustaz. Ayat yang ke-13, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apakah kalian takut untuk memberikan, mempersembahkan di hadapan kalian sedekah untuk pembicaraan rahasia kalian, maka apabila kalian tidak melakukan hal tersebut dan Allah Maha mengampuni atas kalian, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hamzah harfu istifham. Al-hamzah harfu istifham. Asfaqtum fi'il madhi. Antum di sini fa'ilnya. An harfu nasbin wa masdarin. Tuqaddimu fi'il mudhari madzum bi'an. Wawu sebagai fa'ilnya. Baina dia zaraf. Yadai dia mudhafun ilai sebagai mudhaf. Najwa dia mudhafun ilai sebagai mudhaf. Kum di sini mudhafun ilai. Sadaqat dia mafulun bih mansub. Fa alfa harfu atfin id zaraf lam lamul jazm. Bukan zaraf, zaraf itu idha, ya. Oh, nama Ustaz. Apa Ustaz ya? Di sini. Itu apa namanya? Kan kalau ida namanya dzarfiyah. Nah. Syarti ya. Kalau itu artinya apa sih? Ketika ya. Hah? Fa'idlam, maka apabila. Sebenarnya kalau id ini dia ada dua cara sih mengirapnya. Jadi ada yang menterjemahkan dengan uzkuru id ya. Ingatlah ketika. Nah, kalau kita baca uzkuru id dia sebagai maful bi. Tapi kalau kita hanya mengatakan ketika, ya dia boleh dibilang sebagai dzaraf ya. Jadi itu detailnya seperti itu. Nah, lanjut. Lam lamul jazm taf'alu fi'il mudhari' majzumun bilam. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Al-wawu harfu adfin taba fi'il madhi. Allahu lafzul jalalah fa'il. Alaikum jar wa majrur. Fa alfa di sini fa jawab Ustaz. Aqimu fi'il amr majzum. Jangan dibilang majzum ya. Fi'il amr itu dia mabni. Jadi yang dibilang majzum, fi'il amr aja. Ya, mabni ya, mabni ya. Fi'il amr mabni ya. Aqimu wawu sebagai fa'il. As-salata maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin. Atu fi'il amr mabni. Al-wawu sebagai fa'il. Az-zakata maf'ulun bih mansub. Al-wawu harfu atfin. Anti'u fi'il amr mabni. Al-wawu sebagai fa'il. Allah lafzul jalalah mansub. Al-wawu harfu atfin. Allah lafzul jalalah mansub sebagai apa? Lafzul jalalah maf'ulun bih untuk Allah apa Ustaz? Iya, maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih ya. Wawu harfu atfin rasulah ma'tuf pada lafzul jalalah wa huwa mudhaf al-ha di sini mudhafun ilaih. Wawu harfu atfin Allah lafzul jalalah sebagai mubtada khabirun dia khabar bima jar wa majur ta'malun dia fi'il mudhari fa'ilnya wawu. Nah, tafsirnya akhashaytum al-faqra idza qaddamtum shadaqatan qabla munajatikum rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza lam taf'alu ma umirtum bihi wa taballahu alaikum wa rakhasa lakum fil fi alla taf'aluhu fathbutu fa'athbitu nam fathbitu ya fathbitu nam fathbitu wa dawamu ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa ta'atillahi wa rasulih fi kulli ma umirtum bih wallahu subhanahu khabirun bi a'malikum wa mujazikum 'alayha. Apakah kalian takut terhadap kefakiran apabila kalian mengeluarkan sedekah sebelum pertemuan kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kalian tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan sungguh Allah telah mengampuni kalian, maka Allah memberi keringanan bagi kalian untuk tidak melakukan hal tersebut. Maka tetaplah ya, tetaplah tegar dan terus-menerus untuk mengerjakan sholat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya di setiap hal yang diperintahkan Allah kepada kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap amal-amal kalian, dan dia akan membalas kalian atas amal-amal tersebut. Naam. Nabi yang barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat. Fa'idh lam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus shalah. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Apakah kalian merasa takut untuk mempersembahkan ya sebelum kalian berbicara rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mempersembahkan sedekah. Maka apabila kalian tidak melakukannya dan ya Allah mengampuni atas kalian, maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sekali-kali takut kehabisan harta hanya karena sedekah, ya. Jadi jangan takut miskin karena sedekah. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ya, bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan sebaliknya, orang yang rajin bersedekah, insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, karena orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah memilih kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Dia meninggalkan dunianya untuk akhirat. Dia meninggalkan kemewahan hidupnya, dia meninggalkan hartanya demi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian ya, di dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwasanya masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebuah biji, ya, yang dari biji itu tumbuh ya 7 cabang, ya. Kemudian di setiap cabangnya ya akan muncul 100 biji, ya. Ini perumpamaan orang yang menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya ya alih-alih berkurang malah bertambah. Ya, awalnya 1 biji lalu berubah menjadi 700 biji. Artinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ya pahalanya sampai 700 kali lipatnya. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya makna dari ya dari 1 biji berubah menjadi 700 ini punya 2 makna. Makna yang pertama adalah pahalanya yang digandakan sampai 700 kali lipat. Dan maknanya yang kedua, hartanya yang digandakan, ya. Harta yang digandakan menjadi 2 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, 10 lipatnya, dan seterusnya. Dan ini ya tidak mengapa, ya. Jadi kalau seseorang itu ya ketika dia beramal, maka dia harus menjaga hatinya bahwasanya niat dia adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala karena sedekahnya menjadikan hartanya berkah melimpah, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda seseorang ikhlas dalam beramal adalah ya kalau misalnya dia bersedekah. Lalu ya setelah dia bersedekah ternyata Allah tidak ya membuat hartanya itu biasa-biasa saja, tidak ya tidak berkurang, tidak pula nambah-nambah. Maka kalau dia benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak peduli, dia akan terus bersedekah. Ya. Sementara kalau ada orang yang ya ketika dia bersedekah lalu kemudian ya tidak lama ya setelah itu dia mendapatkan harta ya yang melebihi yang dia sedekahkan, lalu dia mau sedekah lagi. Tapi kalau sekiranya dia sedekah lalu dia tunggu-tunggu ternyata enggak datang juga, ya. Kemudian setelah itu dia enggak mau lagi bersedekah, maka jelas orang yang seperti ini tidaklah ikhlas, ya. Jadi ya sebetulnya kalau ada orang yang niat sedekahnya hanya karena ingin hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah niat yang salah, ya, dan ini termasuk tidak ikhlas, Yang benar adalah dia harus mengikhlaskan hatinya ketika dia bersedekah. Kalau ada balasan di dunia berupa kelimpahan harta, maka dia bersyukur. Tapi kalaupun enggak ada, maka dia yakin ya, bahwasanya Allah ya pasti telah membalas amalnya tersebut di akhirat ya. Jadi tidak mesti ketika seorang bersedekah itu balasannya langsung di dunia. Ada yang dibalas di akhirat, dan orang yang beriman tidak peduli ya. Bahkan dia lebih menyukai kalau sanya ya, kalau balasannya itu di akhirat ya, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar amalan kita menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ikhlas ketika mendapatkan kelimpahan harta, maka dia akan menambah terus sedekahnya ya. Jadi itu tanda orang yang ikhlas dalam bersedekah. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita bersedekah ya dengan harapan murni karena ingin mendapatkan balasan langsung di dunia. Nah, satu ayat lagi mungkin ya. Tadi dari awal udah ada yang bilang Ummu Fudail mau coba ya. Silakan Ummu Fudail. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Artinya, tidakkah engkau perhatikan orang-orang itu menjadikan kaum itu sebagai sahabat, dan Allah marah terhadap mereka. Mereka bukanlah bagian dari kalian, dan bukanlah bagian dari mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedangkan mereka mengetahui. Hamzah, harfu istifham. Lam, harfu nafin wa jazmin, taro, fi'il mudhari, majazum bilam, ila, harfu jar, alladzina, isim mausul, tawallau, fi'il mudhari. Gimana Ustaz? Tawallau itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Tawallau fi'il madhi, afwan. Fi'il madhi wal wawu sebagai fa'il, qauman maf'ulun bihi, dan jumlah silam mausul ini fi mahalli jarrin majrur. Ghadiba fi'il madhi, lafaz jalalah Allah sebagai fa'il, 'alaihim jar wa majrur. Ma gimana? Kuman alaihim ma hum minkum. Ma, maknya itu kan artinya tidak ya. Berarti ma-nya manafiyah. Ma manafiyah. Hum itu mubtada. Minkum itu jar majrur. Apa namanya, sebagai khobarnya kan hum mubtada kan, Bu? Halo? Hum kan ya. Mubtada enak ya, hum mubtada jar majrur sebagai khobarnya. Oh, hum mubtada minkum jar wa majrur sebagai khobar. Al-wawu harfu atfin, la huruf nafi, la harfu la nafiyatun, la minhum jar majrur, minhum jar majrur. Al-wawu harfu atfin, yahlifuna fi'il mudhari, wal wawu sebagai fa'il, 'alal kadhibi jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, hum mubtada, ya'lamuna fi'il mudhari, wal-wawu sebagai fa'il, dan jumlah fi'il fa'il sebagai khobar. Lalu tafsirnya, alam taro ilal munafiqina alladhina ittakhadul yahuda asdiqa'a wa walauhum. Wal munafiquna fil haqiqati laisu minal muslimina wala min yahudi wa yahlifuna kadhiban annahum muslimuna wa annaka rasulullahi wa hum ya'lamuna annahum kadhibuna bima halafu alaihi. Artinya, tidakkah kamu melihat orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman dan keluarga mereka, ya Ustaz? Wali itu bukan keluarga. Sebagai apa namanya? Sahabat lah. Sahabat. Sebagai teman dan sahabat mereka. Dan orang-orang munafik sebenarnya bukanlah bagian dari orang muslimin, orang-orang muslim. Dan bukanlah bagian dari orang Yahudi. Mereka bersumpah dengan kebohongan bahwa mereka itu orang-orang muslim. Dan bahwasanya Rasulullah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Padahal mereka mengetahui bahwasanya mereka itu berdusta tentang apa yang mereka bersumpah dengannya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim. Alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wa la minhum. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mereka memberikan loyalitasnya, dari kata al-wala wal-bara ya, yang mereka memberikan loyalitasnya kepada suatu kaum. Ayat ini bicara tentang orang munafik ya, orang munafik yang menjadikan Yahudi sebagai ya teman dan sekutu mereka. Ghadiballahu alaihim ya. Allah murka atas mereka, ya Allah murka kepada mereka. Mahum minkum. Tidaklah mereka itu bagian dari kalian dan tidak pula bagian dari mereka. Dan mereka yang bersumpah ya di atas kedustaan. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik ya. Jadi orang munafik itu bukan hanya di zaman sekarang aja ya. Bahkan sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik adalah orang-orang yang zahirnya menampakkan keimanan, kemudian hatinya ya mengandung permusuhan. Jadi secara zahir ya mereka sholat bersama kaum beriman, ya mereka puasa. Ya secara zahir mereka adalah orang yang beriman, tapi di dalam hatinya ya ada kedengkian, ada kebencian kepada Islam ya. Dan mereka di dalam sirah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti ya beberapa kali itu merepotkan kaum muslimin ya, seperti apa yang mereka lakukan dalam perang Khandaq ya. Oh afwan, dalam perang Uhud ya. Apa yang mereka lakukan dalam perang Uhud ya, bahwasanya mereka itu ya, perang Khandaq pun sama ya. Pada perang Uhud ya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan gembongnya orang munafik Madinah ketika itu menggembosi kaum muslimin ya. Yang awalnya kaum muslimin berangkat dengan 1000 pasukan ya untuk menghadapi sekitar 3000-an pasukan di pada perang Uhud ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi kaum muslimin sehingga dari 1300 orang membelot ya kembali ke Madinah, tidak mau ikut berperang. Ini kejadian pertama yang membuat kaum muslimin melemah ketika itu. Kemudian yang juga ya kejadian yang kedua itu adalah ketika para khandak, ya orang-orang munafik yang ada di Madinah itu, yang mereka malah bekerja sama dengan orang Yahudi untuk menyerang kaum muslimin dari dalam. Jadi ketika perang Parit itu, ya, kaum muslimin mendapatkan dua serangan dari luar dan dari dalam, ya. Namun ya yang unik dari orang munafik ini, mereka tidak boleh diperangi, ya, karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun mereka jelas-jelas ya telah membelot ya dalam peperangan Uhud, ya di mana 300 orang di antara mereka tidak mau melanjutkan ke medan jihad, ya setelah kejadian tersebut Rasulullah tidak menghukum mereka. Kenapa? Ya karena ya orang munafik ini zahirnya adalah Islam. Rasulullah khawatir kalau Rasulullah memerangi mereka, maka orang Yahudi ya dan orang Nasrani akan mengatakan, lihat bagaimana ya Muhammad membunuh kaumnya sendiri, ya. Jadi memang ya hubungan antara kaum muslim dengan orang munafik ini tidak sama dengan musuh-musuh Islam yang nyata seperti orang kafir harbi ya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasanya mahum minkum, ya orang munafik itu tidaklah termasuk dari golongan kalian. Jadi orang munafik ini bukan orang beriman karena keimanan mereka itu palsu. Wala minhum, tidak pula apa namanya bagian dari orang Yahudi. Wa yahlifuna 'alal kadzib, dan mereka biasa bersumpah di atas kedustaan bahwasanya mereka orang beriman, padahal di hati mereka ada kedengkian, ada kebencian kepada Islam. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Dan memang begitulah yang terjadi, biasanya orang munafik itu adalah orang-orang yang sebetulnya mereka tidak mau ya memeluk Islam, tapi keadaan yang menuntut demikian. Ya misalnya karena seluruh umat yang telah beriman, maka dia pun ikut-ikutan beriman, ya cari aman. Dan namun dia akan berusaha merongrong Islam dari dalam. Maka waspadalah kita, ya karena di masa Rasulullah saja orang-orang munafik seperti ini sudah ada, apalagi zaman sekarang. Ya dan kita lihat bahwa di akhir zaman ini banyak sekali orang yang mengaku Islam, zahirnya Islam, ya. Tapi ya kalimat-kalimat yang keluar dari ucapannya, ya, dari lisannya, kemudian tindak tanduknya menunjukkan kalau dia memusuhi Islam dan syariatnya. Dan ini sangat banyak di zaman kita sekarang, ya di akhir zaman ini. Ya demikian ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.